Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm. Kita sampai pada pasal yang ketiga tentang faedah-faedah dalam masalah ilmu. Kita masuk faedah yang keempat, rabi'an. La tangtakilu min mukhtasarin ila akhar bila mujibin. Seorang penuntut ilmu, ketika dia mempelajari kitab-kitab yang ringkas, maka janganlah dia berpindah kepada kitab yang lainnya tanpa ada sebab. Yakni sekedar dia membaca sedikit, mempelajari sedikit, kemudian dia berganti dengan kitab yang lainnya. Namun tentunya bukan yang dimaksudkan di sini adalah ketika sebuah ma'had, sebuah madrasah memiliki jadwal hari Ahad misalnya belajar akidah, hari Senin belajar fikih dan seterusnya. Bukannya demikian. Namun yang dimaukan di sini adalah ketika seseorang mempelajari satu kitab, kemudian dia belum selesai, kemudian ditinggalkan, lalu berpindah kepada pelajaran yang lainnya tanpa ada sebab. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahadza min babid dajar. Maka ini masuk dalam bab karena bosan, malas. Wa hadhihi afatun azimah. Ini penyakit yang berat. Taqta'u 'ala talib talabahu, yang akan memutuskan seorang penuntut ilmu dari amalannya, mempelajari ilmu. Wa tudhi'u 'alaihi awqatihi, dan akan menelantarkan waktu-waktu yang dia miliki. Fa idza kana kulla yawmin lahu kitabun yaqra'u fihi. Jika dia memiliki setiap hari ada satu kitab padanya, hari ini baca kitab ini, satu masalah sedikit selesai, pindah kepada kitab yang lainnya, terus demikian. Fahadha khata'un fi manhaji talibil ilmi. Maka ini kekeliruan dalam metode seorang penuntut ilmu. Fa'idha qararta kitaban min kitab min kutubil ilmi. Apabila engkau telah menetapkan sebuah kitab dari kitab-kitab ilmu, fastamir fihi, maka terus meneruslah, istimrarlah di dalam mempelajarinya. Wala taqul, jangan kau katakan, ikra' kitaban aw faslan min hadzal kitab thumma antakilu lil akhir, thumma intaqala lil akhir. Jangan kau katakan, aku membaca kitab ini, pasal ini dari kitab tersebut, kemudian dia pun berpindah kepada kitab yang lainnya. Fa inna hadza mudhi'atun lil waqti, karena ini akan menyia-nyiakan waktu. Ya, tidak ada faedah yang cukup yang akan dia dapatkan. Khamisan, yang kelima, iktinasul fawaid wadawabit al-ilmiyah. Mencari, mengumpulkan faedah-faedah dan dobit masalah ilmu, dawabitul ilmiyah. Fahunaka fawaid allati la takadu tatra'u 'ala dhihn. Maka di sana terkadang ada faedah-faedah yang hampir-hampir tidak terbetik di dalam pikiran kita. Aw yang daru dzikruha wa ta'arud laha, atau jarang disebutkan, jarang kita dapatkan. Atau takunu mustajadatan taqtaju ila bayanil hukmi fiha, atau terkadang ya didapati suatu faedah yang butuh padanya penjelasan hukum di dalamnya. Fahadihi iktinasuha wa qaiduha bil kitabah wa fahadihi iktinasuha ya. Maka kumpulkan yang demikian ini ya. Maka yang demikian ini selayaknya untuk dikumpulkan. Wa qaidha bil kitabah, dan ikatlah faedah-faedah itu dengan tulisan. Wala taqul, jangan kau katakan hadhihi ma'lumah indi, ini sesuatu yang telah aku ketahui. Wala hajata an uqayyidaha, enggak butuh untuk aku menulisnya, menyimpannya. Li'annaha sur'anu ma tunsa, karena faedah-faedah itu begitu cepat dilupakan. Wa kam min faidatin tamurru bil insan fayaqul hadhihi sahlah ma tahtaju ila qayyidin. Betapa banyak sebuah faedah yang lewat pada seorang, kemudian dia mengatakan ini mudah, enggak perlu ditulis. Suma ba'da fatratin wajizah yatadzakkaruha wa la yajiduha. Kemudian ya, dalam tempo yang sebentar dia mencoba untuk mengingatnya, namun dia tidak mampu untuk mengingatnya, tidak dia dapatkan faedah yang telah dia lewati sebelumnya. Lidzalika ikhris al-iqtinasil fawaid allati yandaru wuku'uhu wuku'uha au yatajaddadu wuku'uha ya. Oleh karena itu semangatlah untuk mengumpulkan faedah-faedah yang jarang didapatkan ya, atau baru terjadi, baru didapatkan. Wa min ahsani ma ulifa fi hadzal mawdu kitabul allamah ibnul qayyim rahimahullah taala, dan termasuk yang paling bagus dari kitab yang disusun dalam tema ini adalah kitab allamah ibnul qayyim rahimahullah taala, yakni yang berjudul Bada'iul Fawaid. Faqad jama'a fihi min bada'il ulum ya. Dan sungguh beliau mengumpulkan dalam kitab tersebut ya, ilmu-ilmu yang ya, berharga. Ma la takadu tajiduhu fi kitabin akhar, dari apa-apa yang hampir kau tidak dapati dalam kitab yang lainnya. Fahuwa jami'un fi kulli fannin, maka kitab ini mengumpulkan seluruh cabang ilmu. Kullama tara'a 'ala balihi mas'alatan aw sami'a fa'idatan qayyadaha, maka setiap kali muncul pada pikiran beliau sebuah masalah atau beliau mendengar sebuah faedah, maka beliau pun menulisnya. Walihada tajidu fihi min ilmil aqaid wal fikhi wal hadis wal tafsir wal nahwi wal balaghah wa ghairiha. Oleh karena itu engkau dapati pada kitab beliau ini ilmu tentang masalah akidah, fikih, hadis, tafsir, nahwu, demikian pula balaghah dan yang selainnya. Wa aidan ikhris alal ihtimami bidawabit, demikian pula semangatlah untuk memberikan perhatian terhadap dawabit-dawabit, ketentuan-ketentuan ya. Wa min ad-dawabit, termasuk dari dawabit yang dimaksud di sini, mayat kuruhul ulama ta'lilan lil ahkam, apa yang disebutkan oleh para ulama ya, yang dengan dawabit tersebut atau ilah tersebut dibangun sebuah hukum. Fa inna kulla ta'lilat lil ahkamil fikhiyah tu'tabaru dawabit, karena setiap ta'lilat ya, sebab-sebab atau sebuah masalah yang menyebabkan dibangunnya sebuah hukum di atasnya dalam masalah hukum fikih itu teranggap sebagai dawabit ya. Li'annaha tubna 'alaiha al-ahkam, karena dibangun di atasnya ya hukum-hukum. Fa hadhihi ikhfad biha ya. Maka yang demikian ini hafalah dia. Wa sami'tu anna ba'dal ikhwan yattatabi'u hadhihi dawabit fir raudil murbi ya. Dan saya mendengar ada sebagian ikhwan mereka mencari ya dawabit-dawabit ini dalam kitab Raudul Murbi. wa yuharriruha. Ya. Wa qultu, maka aku katakan, minal ahsan ay yakuma bihadhihi ta'ifah. Ya. Tatabi'urad al-murbi' min awalihi ila akhirihi. Ya. Dan aku katakan, yang paling bagus, hendaklah ya, kelompok ini, ya, ketika dia berusaha untuk mencari dobi-dobi dalam kitab Raudul Murbi, dia meneliti kitab ini, Ar-Raudul Murbi, dari awalnya sampai akhirnya. Kullama zakara illatan ya, tuqayyad. Ketika dia membaca, menyebutkan satu illah, maka ditulis. Ya. Li'anna kulla illatin yubna alaiha masailu katsirah. Karena setiap illah akan dibangun di atasnya masalah-masalah yang banyak. Id inil ilm lahu dhabit. Karena setiap ilmu itu ada ketentuannya. Fakullu dhabitin yadkhulu tahtahu juz'iyatun katsirah. Maka setiap dhabit masuk di bawahnya ada cabang-cabang yang banyak. Famasalan, contohnya, idza syakka fi taharati ma'in au binasajati binajasatihi. Contohnya, apabila seseorang ragu tentang sucinya air atau najisnya dia, fa innahu yubna 'alal yakin, maka dibangun di atas keyakinan. Ya. Fa hadhil illah tu'tabaru hukman wa tu'tabaru dhabitan, maka illah ini dianggap sebagai sebuah hukum dan dianggap sebagai sebuah dhabit, ketentuan. Ya, misalnya ada seseorang meletakkan air yang asal hukumnya itu suci, ya, dia letakkan di depan kamar mandi, ya. Memang ada kemungkinan ketika dia berada di depan pintu kamar mandi akan terpercik dari air yang berada di kamar mandi ketika seseorang istinja misalnya. Namun ketika dia tidak mengetahui dengan pasti, ya, apakah air itu terkena najis atau tidak, demikian pula tidak ada tanda-tandanya, maka asal hukumnya adalah air itu suci. Ya, air itu suci. Demikian pula sebaliknya. Li'annal asla biqa'u makana ala makana. Ya, karena hukum asalnya, ya, sesuatu itu tetap pada hukum asalnya, pada hukumnya semula. Ya. Faida haitsu talibul ilmi, apabila seorang penuntut ilmu wadawana kullama marra alaihi min hadhil ta'lilat, demikian pula dia menulis, mencatat setiap apa yang lewat padanya dari ta'lilat ini, wa harraraha, yang mentahrirnya, wa dhabathaha, membuat ketentuan, ya, menulis ketentuannya, dhabitnya. Suma khawala fil mustaqbal ayyubna alaiha masailu juz. Ya. Lakana fi hadha faedatun kabiratun lahu wa li ghairihi. Ya. Kemudian setelah itu dia bawa pada masa yang akan datang, kemudian dia membangun masalah-masalah cabang di bawahnya, di atas ta'lilat, ya, di atas ketentuan yang telah dia catat tadi, maka ini akan menjadi faedah yang besar untuknya, demikian pula untuk selainnya. Sadisan, yang keenam, jam'un nafsi litalab, ya, dia berusaha untuk memfokuskan dirinya di dalam menuntut ilmu. Fala yushattitaha, fala yushattitha yaminan wa yasaran, jangan engkau jadikan, ya, dirimu itu pikirannya bercabang-cabang ke kanan kiri. Ijma'in nafsa ala talab madamat muqtani'an bi anna hadza manhajuka, ya, wasabiluka. Fokuskan dirimu dalam talabul ilm selama engkau, ya, merasa tenang cukup bahwasanya adalah jalanmu, ya, ini manhajmu. Wa aidan ijma' nafsaka ala tarki fihi la tabqa sakinan. Demikian pula fokuskan dirimu, fokuskan semangatmu untuk terus naik ke jenjang yang berikutnya. Jangan kau tinggal tenang pada tempatmu. Ya, ini jangan jalan di tempat. Ya. Apabila engkau tidak faham sesuatu, berusaha untuk memahaminya agar engkau bisa meraih naik ke jenjang yang berikutnya. Jangan jalan di tempat. Fakir fima wasola ilahi ilmu kaminal masail wadala'il hatta tatarqa syai'an fa syai'an. Maka fikirkanlah apa yang telah sampai kepadanya dari ilmumu, dari permasalahan-permasalahan, dalil-dalil, apa yang telah engkau pelajari, ya, apa yang telah engkau fahami, kemudian sampai engkau naik ke jenjang yang berikutnya sedikit demi sedikit. Wasta'in biman yasiku bihi min sumalaika wa ikhwanika fima idhahtajatil mas'alatu ilasti'anah. Ya. Maka mintalah pertolongan terhadap orang-orang yang engkau percaya dari temanmu, saudaramu, pada masalah-masalah yang butuh untuk engkau mendapatkan pertolongan, bantuan, ya, ketika engkau tidak memahaminya. Wala tastahi an taqul, jangan engkau malu untuk mengatakan, ya fulan sa'idni ala tahqiqi hadhil mas'alah. Wahai fulan, bantulah aku untuk mentahkik masalah ini. Bimuroja'atil kutub, dengan memuroja'at kitab. Al-khaya'u la yunalul ilmu bihi ahadun. Ya. Maka sifat malu dalam menuntut ilmu itu menyebabkan seseorang tidak mendapatkan ilmu. Ya. Fala yunalul ilmu mustahi wala mustakbir. Ya. Sebagaimana di sebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, tidak akan didapatkan ilmu dari seorang yang malu, malu untuk menuntut ilmu, dan orang yang sombong. Ya. Al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua. Mimma yambagi li thalibil ilm. Termasuk perkara yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, mura'atuhu talaki al-ilm anil asyah. Ya. Dia berusaha untuk menjaga terus talaki ilmu dari para guru, para syekh. Li'annahu yastafidu bidzalika fawaidah iddah. Ya. Karena dia akan mendapatkan faedah dengan sebab talaki ilmi langsung dari para guru, para syekh, faedah-faedah yang banyak. Yang pertama, al-awwal, ikhtisarut tariq. Ya. Metodenya, jalannya itu akan lebih ringkas, ya. Fabadalan min ayyad haba yukallibu fi butunil kutub. Ya. Ya. Berbeda atau sebaliknya, dari seseorang itu membolak-balik isi kitab-kitab. Kemudian, wayang duru ma huwa al-qaul ar-rajih wa ma sababu rujhanuhu. Ya. Wa ma sababu rujhanihi. Kemudian dia melihat, meneliti apa pendapat yang rajih, apa sebab dia menjadi pendapat yang rajih. Wa ma huwa al-qaulu dha'if wa ma sababu dha'fihi. Demikian pula dia berusaha untuk melihat pendapat yang dha'if dan sebab kenapa pendapat itu menjadi dha'if. Badalan min dzalika kulli. Maka talaki dari seorang guru, belajar langsung dari seorang guru itu menggantikan sulitnya belajar dari kitab-kitab seluruhnya, ya. Yamudu ilaihil muallimu dzalika bitariqin sahlin ya. Wa yuridu lahu khilafa ahli al-ilm fil masaili ala qawlain aw thalathah ma bayan ar-rajih wa dalil kadza. Maka seorang guru akan menjelaskan, menerangkan hal itu dengan metode yang mudah, ya. Dia akan menjelaskan kepadanya perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Ya. Bahwasanya masalah-masalah ini terbagi menjadi dua pendapat atau tiga. Ya. Kemudian sang mu'alim, sang guru tadi akan menjelaskan mana pendapat yang rajih dan dalil dari pendapat yang rajih tersebut. Demikian pula dia akan menerangkan pendapat yang lemah dan dalil mengapa pendapat itu lemah. Wa hadza la syakka annahu nafi'un li thalibil ilm. Maka ini tidak diragukan, itu sesuatu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu. Tsani, yang kedua, faedah yang kedua dari talaki ilmu langsung dari seorang guru, as-sur'atu fil idrak, ya. Cepat difahami, ya. Fatalibul ilm, maka seorang penuntut ilmu, idza kana yaqra'u ala alimin, apabila dia membaca kitab ilmu di hadapan seorang alim, ya, karena metode belajar bisa gurunya membacakan kitab atau muridnya membacakan kitab didengarkan oleh sang guru kemudian guru menjelaskan, ini maksudnya. Apabila dia membaca di depan seorang alim, fa innahu yudriku bi sur'ah aktsar mimma law dhahaba yaqra'u fil kutub, ya. Maka dia akan mendapatkan ilmu dengan cepat, lebih cepat daripada dia membaca kitab, yang membaca ilmu dari kitab-kitab. Li'annahu idza qara'a fil kutub tamuru 'alaihi al-ibaratil muskilah wal ghamidah. Apabila karena dia apabila membaca dari kitab-kitab, maka ketika lewat padanya ungkapan yang sulit, ya, yang rumit, ya, fayahtaju ila tadabbur wa tikrarul ibarah, maka dia butuh untuk betul-betul berpikir keras, ya, mengulang-ulang ungkapan yang lewat padanya, mimma ya'khudhu minhul waqtu wal juhdu, ya. Mimma ya'khudhu minhul waqta wal juhda, dari perkara-perkara yang menyebabkan dia akan kehilangan waktu, ya, kesungguhan, ya, membutuhkan waktu dan kesungguhan yang besar. Warubama fahmuha ala wajhin khata wa amila biha. Kadang-kadang dia sudah menghabiskan waktu, sudah berusaha dengan keras, namun pemahamannya keliru sehingga dia beramal dengan, ya, dengan keliru. Ini di antara keuntungan yang kedua. Yang ketiga, arabtu baina thullabil ilmi wal ulama'ir rabbaniyin. Ya, dengan seorang penuntut ilmu talaki langsung di hadapan para ulama, seorang guru, maka ada ikatan antara seorang penuntut ilmu dengan para ulama ar-rabbaniyin. Lidzalikal qira'ah 'alal ulama ajda wa afdal min qira'atil insan li nafsihi. Oleh karena itu membaca di hadapan para ulama itu lebih utama dibandingkan seorang itu membaca sendiri, ya. Tidak di hadapan seorang guru. Al-fa'idatu tsalitsah, faedah yang ketiga. Idza da'atil hajatu lis-su'al, apabila seorang penuntut ilmu butuh untuk bertanya, falyuhsin talibul ilmi su'al, maka hendaklah seorang penuntut ilmu itu bagus di dalam bertanya. Ungkapannya demikian pula yang lainnya. Amma idza lam tad'ul hajah, ya. Idza lam tad'ul hajatu fala yas'al. Adapun kalau dia enggak butuh bertanya, ya enggak usah tanya. Li'annahu la yambaghi lil insan ayas'ala illa idza ihtaja huwa aw dhanna anna ghayrahu yahtaju ila su'al. Karena tidak sepantasnya bagi seseorang untuk bertanya apabila dia enggak butuh, atau ya, dia menyangka yang lainnya itu butuh untuk butuh kepada pertanyaan tersebut, ya. Kalau seandainya dia butuh untuk bertanya karena tidak paham, atau dia melihat saudaranya tidak paham namun dia paham, maka dia boleh bertanya kepada gurunya tujuannya agar memahamkan saudaranya, maka yang demikian boleh, ya. Namun kalau enggak ada kebutuhan tidak perlu. Faqad yakunu masalan fi darsin. Maka terkadang contohnya dalam sebuah pelajaran. Wa huwa fahimud darsi. Dia seorang yang faham pelajaran. Walakin fihi masail su'bah, ya. Taqtaju ila bayaniha li baqiyati talabah, ya. Akan tetapi pada pelajaran tersebut ada masalah-masalah yang sulit yang butuh untuk adanya penjelasan bagi sebagian penuntut ilmu karena dia melihat saudaranya itu belum paham. Fali asal min ajli hajati ghairihi, maka bertanyalah semata-mata karena butuhnya saudara yang lainnya untuk menanyakan hal itu. wasail li hajati ghairihi kal muallim. Maka seorang yang bertanya untuk kebutuhan yang lainnya itu seperti seorang yang sedang mengajar, seorang pengajar. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama ja'ahu jibril wa sa'alahu anil iman wal ihsan wal islam wa sa'ah wa asyratiha. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika datang Jibril kepada beliau bertanya kepada beliau tentang iman, ihsan, Islam, demikian pula tentang masalah hari kiamat dan tanda-tandanya. Qal, maka beliau mengatakan, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Contoh dari malaikat Jibril di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya tentang permasalahan agama. Ya. Bukan karena malaikat Jibril tidak faham, tapi dalam rangka untuk memberikan penjelasan, pengajaran kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Fa idza kana al-ba'itsu 'ala su'al hajata sa'il fa su'aluhu wajih. Apabila yang mendorong dia untuk bertanya adalah kebutuhan si penanya tadi, maka pertanyaan yang demikian itu bagus. Au hajata ghairihi, atau dia bertanya karena yang lainnya butuh terhadap jawaban dari permasalahan yang dia tanyakan. Wasa'ala liu'allima ghairahu fahadha aidan wajih wa tayyib. Atau ya, atas kebutuhan yang lainnya dia bertanya untuk mengajarkan yang lainnya, maka ini juga bagus. Amma idza sa'ala liyakula an-nas, adapun jika dia bertanya agar manusia mengatakan tentang dirinya, masyaallah fulan indahu khisun 'alal ilm, masyaallah si fulan itu punya semangat yang bagus dalam masalah ilmu. Katsiru su'al, itu dia sering tanya dalam masalah ilmu kalau dalam pelajaran. Fa hadza ghalat, maka ini keliru kalau ini tujuannya. Wa alal aksi min dzalik, sebaliknya dari hal itu, manyakul la as'alu khaya'an, aku enggak akan bertanya kepada guru. Kenapa? Karena malu. Fasani mufarrid wal awal mufrid, ya. Yang kedua itu kurang di dalam amalannya talabul ilm. Yang pertama itu berlebihan, ya. Wa khairul umur alwastu, dan sebaik-baik urusan perkara itu adalah yang pertengahan. Kadzalika yambagi ayyakuna inda talibil ilmi husnul istima' li jawabil alim. Demikian pula sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu dia betul-betul menyimak jawaban sang guru tadi, orang yang menjawab pertanyaannya. Wasihatul fahmi li jawab, dia berusaha untuk membenarkan pemahamannya terhadap jawaban yang disampaikan oleh sang guru. Ya. Yakni betul-betul berusaha untuk memahami dengan benar jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan kepada gurunya. Fa ba'du talabah idza sa'ala wa ujiba tajiduhu yastahi ayyakul ma fahimtu. Maka sebagian penuntut ilmu terkadang ada yang bertanya, kemudian pertanyaannya dijawab, engkau dapati dia malu untuk mengatakan saya tidak faham. Ya, ya kalau tidak faham, hendaknya ditanyakan kembali, ya, agar gurunya lebih memberikan jawaban yang memberikan penerangan kepadanya. Walladzi yambaghi li thalibil ilm, dan yang sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu, idza lam yafham ayyakula ma fahimtu. Jika dia enggak faham, hendaklah dia mengatakan saya enggak faham. Lakin bi adabin wa tawqirin lil alim, akan tapi dengan adab dan dengan penuh penghormatan terhadap si alim. Ya. Wallah taala alam bisawab. Al faidatur rabi'ah, faedah yang keempat. Al khifdu yang qasimu ila kismain. Hafalan itu, kemampuan menghafal, terbagi menjadi dua. Al-kismul awal, bagian yang pertama, uraizi, ya, yaitu hafalan yang berasal dari kemampuan dirinya, ya. Memang dia diberikan kekuatan hafalan yang lebih dibandingkan dari yang lainnya. yahibuhullah ta'ala liman yasha, yang itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fatajidul insan tamurru alaihil mas'alah ya wal baqsu fayahfaduhu walayansahu. Maka engkau dapati ada seseorang yang lewat padanya sebuah permasalahan, pembahasan, maka dia dengan mudah menghafalnya dan tidak melupakannya. Ya. Sebagaimana hal ini dimiliki oleh para a'immah. Ya. Tentu, ya, orang-orang yang sezaman dengan misalnya al-imam asy-Syafi'i, tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang sama dengan al-imam asy-Syafi'i. Ya. Beliau diberikan, ya, beliau diberikan kemampuan untuk menghafal lebih dibandingkan dari yang lainnya. Demikian pula para a'immah yang lainnya. Wal qismu tsani, bagian yang kedua, kasbi, kemampuan hafalan itu adalah hasil usaha. Ya. Bima'na ayyu marinal insan nafsahu alal khifti. Ya. Dengan makna seorang itu berusaha untuk melatih dirinya untuk menghafal. Wa yatadzakaru ma khabidha. Ya. Dia berusaha untuk mudzakarah, memuraja apa yang telah dihafal. Fa idza awada nafsuhu tadzakkar ma khafidha. Fa idza awada nafsu tadzakkara ma khafidha sahula alaihi khifduhu. Ya. Apabila dia berusaha membiasakan dirinya, ya. Fa idza awada nafsuhu tadzakkara ma khafidha. Apabila dia berusaha untuk membiasakan dirinya memuja apa yang dihafal, sahula alaihi hifduhu, maka akan mudah baginya untuk menghafal pembahasan, demikian pula faedah yang lewat di hadapannya. Ini dua jenis kemampuan hafalan. Al-faedatul khamisah, faedah yang kelima. Al-mujadalah wal-munadharah naw'an. Ya, dialog, munadharah itu ada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, mujadalatun mumarah, ya, perdebatan, ya, yang isinya adalah saling berusaha untuk mencari kelemahan yang ada pada ungkapan ucapan lawannya. Ya. Yumari bidzalika sufaha wujaril ulama wa yuridu ayyantashira qawlahu fa hadhihi matmumah. Dia berusaha mendebat, ya, dengan hal itu orang-orang yang jahil. Dia berusaha untuk memposisikan dia seperti para ulama. Dia menginginkan untuk membela ucapannya. Maka ini adalah dialog perdebatan yang tercela. An-nausani, jenis yang kedua, mujadalatun li isbatil haq, ya, dialog dalam rangka untuk menetapkan yang hak itu adalah al-haq. Wa in kana alaih, meskipun, ya, itu akan menjatuhkan pendapatnya, berlawanan dengan pendapatnya. Fa hadhihi mahmudah ma'murun biha, maka yang demikian itu terpuji, diperintahkan untuk berdialog dengan jenis ini. Wa alamatu dzalik, alamat atau tanda dari hal itu, ay al-mujadatul haqqah, ya, dialog yang dibenarkan. Annal insan idza bana lahul haq iktana'a wa a'lana rujuk, adalah seseorang ketika jelas baginya kebenaran, maka dia akan merasa tenang, dia akan memberitahukan, mengumumkan dia rujuk dari pendapatnya yang keliru. Ya. Ammal mujadil alladhi yuridul intisar li nafsihi, adapun seorang mujadil, seorang yang berdebat yang menginginkan untuk membela dirinya, fatajiduhu laubana annal haqqa ma'a khasmihi, maka engkau dapati apabila kebenaran itu jelas, ya, bersama lawannya, lawan debatnya, yuridu iradat, maka dia akan mendatangkan berbagai macam alasan. Yaku lau qala qail suma ujiba qala, lau qala qail suma ujiba qala, lau qala qail. Ya. Kalau dia didebat, ya, dijawab pendapatnya yang keliru, maka dia akan berasal mendatangkan alasan, ya. Kalau seandainya demikian gimana? Dijawab seandainya demikian gimana? Terus demikian, ya. Tsumma takunu silsilah la muntahalau, kemudian terus bersambung, ya, perdebatan itu tidak ada akhirnya. Wa mislu hadza alaihi khatarun alla yaqbala qalbuhu alhaqqa. Dan yang semisal ini, ya, dikhawatirkan sangat berbahaya, ya. Dikhawatirkan dia atau kalbunya tidak akan menerima kebenaran. La bin nisbati lil mujadalah ma'al akhar walakin fi khulwatihi. Tidak dinisbahkan, ya, dalam dialognya bersama yang lainnya, namun ketika dia bersendirian, ya, dia menjadi orang yang sulit untuk menerima kebenaran apabila itu datang dari yang lainnya. Rubama yuridu syaitan alaihi hadil iradat fayabqa fi syakin wa khairah. Terkadang syaitan akan mendatangkan alasan-alasan untuknya. Ya. Ketika dia selesai berdebat, dia tidak ada hujjah, namun dia tetap ngeyel. Dalam keadaan sendirian, syaitan akan datang kepadanya. Ya. Menyebutkan alasan-alasan yang membenarkan pendapatnya, berusaha untuk membenarkan pendapatnya dalam keadaan dia keliru, sehingga dia berada dalam keraguan. Ya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa nukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ya. Dan kami balikkan hati-hati mereka, pandangan mereka, ya, sebagaimana seolah-olah mereka belum pernah beriman terhadapnya pertama kali. Wa nadharuhum fi tuqyanihim ya'mahun, dan kami biarkan dia terus-menerus dalam sikapnya yang melampaui batas, ya. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak menerima kebenaran yang datang kepadanya pertama kali. Allah subhanahu wa ta'ala hukum dia ketika dia tidak beriman, ya. Ketika kebenaran datang kepadanya dari seorang da'i membawa kepadanya hujjah, ya, Allah akan hukum dia dengan dibalikkan kalbunya, ya. Allah akan halangi dia dengan keimanan. Allah tidak berikan taufik untuk menempuh as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ya. Maka ini termasuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hikmahnya terhadap hamba-hambanya, karena mereka sendiri yang, ya, melakukan pelanggaran terhadap diri-diri mereka, ya. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk mereka pintu-pintu, ya, untuk memahami ilmu, namun mereka tidak masuk. Allah jelaskan untuk mereka jalan yang lurus, namun mereka tidak menempuhnya, ya. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas mereka taufik. Maka ini sesuai dengan kondisi mereka. Demikian pula ketika seseorang menggantungkan keimanannya dengan, ya, dengan pendapat-pendapat pribadinya, keinginannya semata, ya, tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ya, bersandar kepada dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri, maka ini termasuk kesalahan yang besar, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullah ayusibahum biba'di dunubihim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan mereka untuk memberikan ujian, ya, terhadap mereka dengan sebab sebagian dari kesalahan dosa yang mereka kerjakan. Wa inna kathiran minan nas lafasikun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang fasik. Maka dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukuman bagi seorang yang berpaling dari mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam, berpaling dari mengikuti kebenaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka hukuman berupa ujian, ya, dengan sebab dosa yang mereka kerjakan, ya. Karena hukuman dosa, ya, hukuman dari dosa-dosa yang dikerjakan itu, ya, bisa disegerakan di kehidupan dunia, demikian pula diakhirkan di kehidupan akhirah. Ya. Dan termasuk hukuman yang paling besar adalah seorang hamba itu diuji, ya, diuji di kehidupan dunia, dijadikan indah, ya, atasnya, ya, dari sikapnya dia meninggalkan, ya, ittiba kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Yang demikian itu disebabkan karena kefasikan yang dia kerjakan, ya. Wa inna katsiran minan nas lafasikun, ya, dan kebanyakan manusia itu adalah orang-orang fasik, yakni tabiat mereka, ya, sifat dasar mereka kebanyakan adalah fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah dan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa'alaika ya akhi biqabulil haq, maka wajib bagimu wasiraku untuk menerima kebenaran, sawa'un ma'amujadalati ghairika aw ma'a nafsika, sama saja apakah, ya, kebenaran itu datang ketika engkau berdebat dengan yang lainnya atau terhadap dirimu sendiri, ya, yakni mungkin engkau mengeluarkan sebuah pendapat, namun pada waktu-waktu yang berikutnya nampak padanya kelemahan pendapatmu, ada pendapat yang lebih benar, ya, maka hendaklah engkau terima kebenaran tersebut. Famata tabayyana lakal haqq faqul sami'na wa ata'na wa amanna wa shadaqna, maka kapan pun jelas bagimu kebenaran, maka katakanlah aku mendengar, aku taat, aku beriman dan aku membenarkan, ya. Walihada tajidu sahabah yakbaluna ma hakama bihi Rasul alaihi salatu wasalam au ma akhbaro bihi tuna ayyuridu alaihi i'tiradat, ya. Oleh karena ini engkau dapati para sahabat mereka menerima apa yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam atau apa yang beliau kabarkan tanpa mendatangkan alasan-alasan. Falhasil, maka kesimpulannya, annal mujadalata idza kana al maqsud biha isbatul haq wa ibtalul batil fahiya khair, maka dialog apabila yang diinginkan, diniatkan dengannya adalah menetapkan kebenaran itu sebagai kebenaran dan menetapkan yang batil adalah batil, maka ini adalah kebaikan. Wa ta'awuduha wa ta'allumuha khairun la siyama fi waqtina hadza, maka membiasakan dialog dengan jenis ini, mempelajarinya itu, itu kebaikan terkhusus pada masa sekarang ini. Fa innahu katsara fihi al-jidal wal mira', kana padanya banyak sekali perdebatan, ya. Hatta inna syai'a yakunu sabitan wa zahiran fil Qur'an wa sunnah tsumma yuridu alaihi al-ishkalat, ya. Karena perdebatan dengan jenis yang pertama, yang seorang itu berusaha untuk menjatuhkan pendapat yang lawan, pendapat lawannya, mencari kelemahan pendapat lawannya, ya. Sampai-sampai sesuatu yang asalnya sabit jelas dalam Al-Quran dan Sunnah kemudian disampaikan kepadanya jadi muskil, ya, dari sulitnya. Wahuna masalah, maka di sana ada masalah, ya, atau di sini ada masalah. Wa ya anna ba'dhan nas yataharraju minal mujadalah hatta wa in kana haqqan, ya. Ada sebagian manusia merasa berat untuk berdialog, ya, meskipun dia benar dalam pendapatnya, istidlalan bi hadis, karena dia berdalil dengan hadis, wa ana za'imun bi baitin fi rabidil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, aku menjadi penjamin, ya, aku menjadi penjamin untuk seseorang mendapatkan rumah, ya, di sekitar jannah, ya, Rabit itu tepian ulalang. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar ucapannya. Fayatruku hadzal fi'l, maka dia pun meninggalkan perbuatan ini disebabkan karena berdalil dengan hadis ini. Fal jawab, maka jawabannya, man tarakal mira'a fi dinillah falaysa bimuhiqqin itlaqan, ya. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dialog dalam urusan agama, maka dia tidaklah benar secara mutlak. Li'anna hadza hazimatun lil haq, karena dialog dengan jenis ini membela agama itu ya sesuatu yang akan menguatkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lakin qad yakun muhikun idza kana takhasumuhu huwa wa sahibuhu fi syai'in laisa lahu ilaqah bidin aslan. Akan tetapi terkadang ya seorang itu pendapatnya benar, namun tidaklah bermanfaat jika perdebatannya itu bersama saudaranya itu dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Qala ra'aitu fulan fi suq, ya. Dia mengatakan saya melihat si fulan di pasar, ya. Wa yaqulul akhar bal ra'aitu fil masjid, bahkan saya melihat si fulan itu berada di masjid. Wa yakhsulu bainahuma jidal wa khisam, ya. Maka terjadilah antara keduanya itu perdebatan, ya. Karena apa? Yang satu melihat fulan di pasar, yang satu melihat fulan di masjid. Yang benar si mana? Debat. Ya. Sesuatu yang enggak ada manfaatnya, enggak ada kaitannya dalam urusan agama. Fa hadhihi hiyal mujadalah al-madhkurah fil hadis. Maka yang demikian ini, perdebatan seperti ini yang disebutnya dalam hadis. Meskipun dia benar dalam ucapannya bahwasanya si fulan di pasar atau di masjid, dia tinggalkan yang demikian ini yang dihasung di dalam hadis. Amma man tarakal mujadalah fi nusratil haq falaysa bimuhikin itlaqan falayadkhulu fil hadis, ya. Adapun seseorang yang meninggalkan perdebatan atau dialog dalam rangka membela kebenaran, maka pendapatnya itu tidak, ya, bukanlah pendapat yang benar secara mutlak, ya. Maka ya, jenis ini tidak masuk dalam hadis yang disebutkan, ya. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abi Dawud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.